الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika ada seorang bapak yang menghadap kepada Khalifah Umar Ibn Khattab mengadukan perihal anaknya. Bapak ini mengadukan kepada Umar Ibn Khattab akan kenakalan anaknya sampai pada batas-batas yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk memberikan arahan. Setelah menerima aduan dari sang bapak ini, Khalifah Umar bin Khattab langsung memanggil pegawainya dan memerintahkan tolong didatangkan anak bapak ini yang diadukan kepada saya. Singkat cerita, anak itu kemudian menghadap Khalifah Umar bin Khattab, dan sebelum anak ini ditanya, langsung anak ini bertanya kepada Khalifah, "Wahai Khalifah, apakah ada kewajiban seorang orang tua terhadap anaknya?" Khalifah menjawab, "Banyak. Paling tidak Anda sebutkan 3 saja," kata anak ini. Kemudian Khalifah menjawab, "Yang pertama, kewajiban seorang bapak atau orang tua adalah memilihkan ibu. Terus apalagi wahai Khalifah? Yang kedua adalah memberikan nama yang baik bagi sang anak. Apalagi wahai Khalifah? Yang ketiga adalah mengajarkan kepada anak itu Al-Qur'anul Karim." Belum selesai jawaban itu tuntas diucapkan oleh Khalifah, anak ini langsung menyela, "Kalau begitu tepat." Khalifah kemudian menjadi terperanjat, "Kenapa kamu mengatakan seperti itu?" "Ya wahai Khalifah, bukankah ayah saya sekarang sedang mengadukan masalah saya kepada Anda?" "Iya." "Apa yang kamu anggap tepat?" "Ya, saya memang mengakui bahwa saya ini melakukan banyak kesalahan. Tetapi tidak adil rasanya kalau kemudian semuanya ditumpahkan kesalahan itu kepada saya. Karena saya melakukan kesalahan, sedikit banyak orang tua saya ikut memberikan andil terhadap kesalahan saya itu." "Apa maksudmu?" kata Khalifah. Kemudian anak ini mengatakan, "Yang pertama wahai Khalifah, ibu saya adalah seorang Majusi, yaitu seorang wanita yang menyembah api. Kemudian nama saya adalah Ju'al, artinya adalah kumbang kelapa. Yang ketiga, saya ini karena ibu saya Majusi dan tentu bapak saya juga tidak memiliki perhatian kepada saya secara cukup, tidak diajarkan kepada saya Al-Quran, sehingga saya menjadi anak yang tidak memahami agama. Wajar kan kalau kemudian saya melakukan banyak kesalahan dan kenakalan?" Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dialog yang disampaikan ini, sesungguhnya kita harus memahami benar bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita seorang anak, laki-laki atau perempuan, sedikit atau banyak, sesungguhnya kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab akan pendidikannya. Sebagaimana tanggung jawab ini, para jamaah, apabila tanggung jawab ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka anak yang bersangkutan akan menjadi anak yang saleh. Tetapi pada saat tanggung jawab ini tidak dapat dilaksanakan oleh orang tua dengan sebaik-baiknya, sangat berkemungkinan anak yang bersangkutan akan tidak menjadi seorang anak yang saleh atau seorang anak yang salihah. Para jamaah, paling tidak inilah yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan dha'afa. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang beriman seandainya mereka nanti meninggalkan di belakang mereka dzurriyatan dha'afa, keturunan-keturunan yang lemah. Para jamaah, yang dimaksud dengan keturunan yang lemah itu secara umum adalah anak atau keturunan yang dia itu berpeluang sangat kecil untuk mendapatkan ridha Allah. Yang dimaksud dengan keturunan yang lemah itu adalah keturunan yang tidak berdaya, sehingga peluangnya untuk mendapatkan ridha Allah itu menjadi kecil. Inilah yang dimaksud dengan dzurriyatan dha'afa. Baik kelemahan itu dalam bidang akidah, baik kelemahan itu di bidang ibadah, bidang akhlak, bidang ekonomi, bidang apa saja yang memungkinkan seseorang tidak mampu, seorang keturunan, seorang anak tidak mampu untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, secara umum inilah yang dimaksud dengan dzurriyatan dha'afa. Para jamaah, hal ini kemudian ditegaskan kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu pada dasarnya berdiri di atas fitrah. Fa innama abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka orang tuanya lah yang kelak akan menjadikan dia seorang Yahudi, Nasrani, atau bahkan Majusi. Maka itu adalah fa'abawahu, ini adalah tanggung jawab orang tuanya. Maka dengan demikian, seorang orang tua itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap sukses dan tidaknya anak ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang membicarakan tentang pendidikan Islam kepada anak. Banyak orang membicarakan tentang tarbiyatul aulad fil Islam. Banyak orang membicarakan tentang pendidikan anak dalam ajaran agama Islam. Tetapi banyak di antara mereka yang kemudian menjadi miss terhadap apa sesungguhnya pendidikan anak di dalam Islam itu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi ketika kita kemudian melihat umumnya masyarakat Islam itu mengatakan bahwa yang namanya pendidikan itu adalah hal-hal yang terkait dengan bagaimana anak ini nanti bisa mendapatkan penghasilan atau mendapatkan pekerjaan. Apakah ini Islam itu mengatakan sesungguhnya memang seorang orang tua berkewajiban mendidik putra-putranya agar kelak dia mampu untuk melaksanakan ma'isyah yang cukup supaya bisa melaksanakan kehidupan di dunia secara khasanah? Tidak salah. Tetapi itu baru sebagian saja dari cakupan pendidikan anak di dalam Islam itu. Prinsipnya yang namanya pendidikan anak atau pendidikan secara umum itu adalah suatu proses pemberdayaan yang dilakukan oleh seorang pendidik. Apakah pendidik ini adalah orang tua? Apakah pendidik ini adalah guru? Apakah pendidik itu atau siapa saja yang memang berfungsi sebagai seorang pendidik kepada anak atau kepada manusia atau kepada orang lain? Sedemikian rupa pemberdayaan itu dilakukan sehingga anak ini, orang ini, objek pendidikan ini kelak akan memiliki kemampuan untuk meraih sebesar-besarnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam doa itu fit dunya hasanah, tidak berhenti di situ, wafil akhirati hasanah, itulah yang dimaksud dengan pendidikan. Sehingga dengan demikian, indikator kesuksesan pendidikan seorang anak itu tidak bisa hanya diukur hanya ketika anak itu sukses dalam ukuran duniawi saja. Ada orang bertanya, apakah seseorang anak yang telah dididik oleh orang tua, kemudian anak ini mampu untuk menghidupi dirinya, dalam arti dia memiliki harta yang cukup, maka itu kemudian disebut sebagai sukses? Apakah anak yang telah dididik oleh orang tua sehingga memiliki kemampuan-kemampuan tertentu, maka dengan begitu pendidikan orang tua itu kepada anaknya telah disebut sukses? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjawab, sesungguhnya hal itu juga disebut sebagai suatu kesuksesan. Akan tetapi, kesuksesan ini baru setengah jalan. Karena apa? Ukuran kesuksesan seorang anak dididik sehingga dia menjadi sukses itu bukan hanya ketika dia memiliki kemampuan di dunia, tetapi pertanyaannya adalah apakah kemudian sang anak dengan kemampuan yang ada pada dirinya itu kemudian mampu menyelamatkan dirinya dari azab Allah di neraka, mampu meraih ridha Allah yang indikatornya adalah masuk surga dan bebas dari neraka. Inilah sesungguhnya tolak ukur kesuksesan pendidikan di dalam Islam, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya katakan bahwa apabila kita membicarakan tentang pendidikan itu, kemudian kita membicarakan seorang anak yang kemudian memiliki kemampuan maisyah, kemampuan untuk mencetak harta, apakah itu gagal? Tidak. Tetapi sekali lagi ini baru tujuan antara. Baru tahap pertama. Artinya dalam tahap pertama dia mungkin sukses. Tetapi ketika anak ini dengan kemampuan yang dimilikinya itu kemudian tidak mampu membeli surga, tidak mampu membeli ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan dirinya untuk menjadi orang yang dicintai Allah sampai dia selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhirah nanti, pada dasarnya pendidikan itu akan menjadi pendidikan yang tidak sukses. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa sesungguhnya yang namanya pendidikan Islam itu adalah bagaimana terjadi sebuah proses, bagaimana terjadi sebuah upaya yang dilakukan oleh seorang pendidik, yang kemudian sang pendidik ini memperlakukan seorang anak atau seorang murid atau objek didiknya sedemikian rupa sehingga dia mampu memahami tujuan hidup, dan kemudian di dunia itu dia mampu untuk melakukan peran hidup yang cocok dengan tujuan hidupnya. Kalau tujuan hidup umat Islam itu adalah mencapai ridha Allah, maka peran hidup umat Islam itu adalah untuk mengabdi kepada Allah. Maka sebuah pendidikan itu disebut benar pada saat pendidikan itu memberdayakan objek didik, apakah itu anak, apakah itu murid atau siapa saja, sehingga dia mampu untuk menjalankan peran hidup sebagai hamba Allah, beribadah kepada Allah dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Ini adalah tanda atau indikasi dari kesuksesan pendidikan itu, para jamaah. Tidak dapat dipungkiri, Allah Subhanahu wa taala pun menerangkan bahwa surga itu salah satunya adalah wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Surga itu memang butuh atau memerlukan harta untuk membelinya. Surga itu memang membutuhkan kemampuan jiwa untuk meraihnya, sudah pasti. Artinya pendidikan itu harus luas kepada seluruh objek yang saya sampaikan ini. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika di dunia, anak yang bersangkutan itu menjadi seorang anak yang salih, seorang anak yang salihah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kaitan ini ada beberapa hadis yang menceritakan tentang fadilahnya atau keutamaannya kita sampai memiliki anak yang saleh atau salihah. Para jamaah, di dalam sebuah hadis yang sahih diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kelak di kemudian hari nanti akan ada orang tua yang orang tua ini ketika di akhirat dipanggil oleh malaikat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, "Wahai malaikat, pakaikan kepada orang ini jubah." Jubah tertentu yang jubah itu ketika dipakaikan kepada dunia, dunia itu tidak mampu untuk memakainya. Tidak kuasa untuk memakainya. Tidak pas untuk memakainya. Tetapi kemudian ketika diberikan kepada orang ini kemudian memakainya dan kemudian menjadi luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini menjadi bengong dan bertanya, "Wahai malaikat, ada apa ini? Kenapa sampai saya diberikan kehormatan seperti ini? Kenapa saya diberikan medali sebesar ini? Kenapa saya diberikan piagam sehebat ini?" Orang tua ini menjadi bingung. Maka kemudian malaikat menjawab, "Ketahuilah bahwa kamu memiliki seorang anak yang soleh, yang anak itu paham Al-Quran dan melakukan Al-Quran. Maka sebagai pahalanya adalah kamu diberikan medali sebesar ini." Ini sebuah riwayat. Yang kedua diterangkan tentang nasib anak-anak yang soleh di surga. Para jamaah, ketika ada anak-anak yang soleh dan anak soleh ini kemudian menjadi diampuni oleh Allah sehingga seluruh hisabnya selesai dengan baik dan kemudian dipersilahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya, anak ini kemudian dikatakan kepadanya, "Wahai anak-anak, masuklah kalian ke dalam surga." Tetapi anak ini kemudian enggan dan mengatakan kepada Allah, "Tidak ya Allah, saya tidak akan masuk surga." Kenapa? Karena saya belum dapat memastikan di mana orang tua saya. Saya tidak yakin di mana orang tua saya, apa betul nanti orang tua saya akan masuk surga. Selama saya tidak yakin kalau orang tua saya sudah masuk surga, biarkan saya di sini saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kedua orang tua mereka. Dikatakan, "Apakah ini orang tua kalian?" "Iya." "Orang ini juga diampuni. Karena itu, masuklah kalian ke dalam surga." Anak ini menjawab lagi, "Tidak ya Allah, saya tidak akan masuk surga. Bukankah permintaanmu sudah aku turuti bahwa orang tuamu aku ampuni dan akan saya masukkan ke dalam surga?" Apa jawab anak ini? "Iya ya Allah, tetapi bagaimana saya bisa mendahului melangkahkan kaki saya menginjak pintu surga sementara saya bisa selamat ini karena orang tua saya?" Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tersenyum dan mengatakan, "Sudah, kalian semuanya sekarang masuk surga, orang tuanya duluan kemudian anak-anaknya." Inilah fadilah dan keutamaan apabila kita memiliki seorang anak yang saleh. Jadi prinsipnya, apa itu anak yang saleh? Anak yang saleh itu adalah anak yang kelak akan menjadi sebab bagi orang tuanya untuk masuk ke dalam surganya. Dan apa anak yang palih itu? Lawan dari saleh adalah palih, yang tidak baik itu. Anak yang tidak baik itu adalah anak yang kelak ketika orang tuanya itu sudah mau masuk ke dalam surga menjadi terhalang disebabkan anaknya itu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di beberapa kesempatan selalu saya sampaikan, sesungguhnya apabila dalam Islam itu ada birrul walidain, maka sesungguhnya intisari yang utama dari birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, itu makna sesungguhnya adalah setiap anak kita semua termasuk di dalamnya harus menjadi sebab bagi kebahagiaan orang tua kita dunia, utamanya kebahagiaan orang tua kita akhirat. Kita tidak akan bisa disebut birrul walidain secara hakiki apabila orang tua kita itu mendapatkan musibah dan fitnah baik musibah dan fitnah dunia karena kita, atau apalagi ketika nanti dia mendapatkan musibah dan fitnah ketika nanti orang tua kita itu sudah berada di akhirat. Inilah sesungguhnya makna yang hakiki dari birrul walidain itu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, demikianlah sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pada kesempatan-kesempatan berikutnya secara berseri akan saya sampaikan tentang tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak, yang dimulai dari tanggung jawab terhadap pendidikan iman dan ibadah, pendidikan akhlak, pendidikan psikolog, pendidikan psikis, kemudian pendidikan sosial, dan pendidikan dan tanggung jawab pendidikan yang lain, termasuk di dalamnya pendidikan intelektual, pendidikan fisik, dan juga pendidikan seksual. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.